aku ini. Ada kasihku, kasihku yang jauh dariku. Oh, bisikkanlah, bisikkanlah pada dirinya. Mungkinnya padanya sepenuh hati. Ku sayang padanya setulus hati. Suatu untukmu.